بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فصل في بناء المسجد. فصل tentang membangun masjid Nabi. Maka yang pertama kali Nabi SAW lakukan ketika sampai ke kota Madinah, beliau membangun masjid. Dan ini menunjukkan keagungan sholat, urgensinya sholat. Dan di masjid, selain tempat ibadah, juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk dakwah, ta'lim, ya, dan yang lainnya. Oleh karena itulah seseorang kalau mau tinggal rumah, cari yang ada masjid. Atau yang tinggal di rumah dekat dengan masjid, agar dia senantiasa bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, mudah untuk ibadah. Banyak komplek-komplek rumah, perumahan yang jauh dari masjid, atau enggak ada masjid sama sekali. Maka yang pertama kali dipikirkan adalah masjid. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika baru pertama kali datang ke Madinah, yang beliau pikirkan adalah masjid. Maka beliau pertama kali membangun masjid, ya, sebelum membangun rumah untuk beliau bahkan. Nah, kita baca di sini. Ya, Nugraha, baca Nugraha. Kana marbadan, awa kana mirbadan, mirbad, yang benar mirbad, di zakia apa cetakan? Mirbad, mirbad, wa kana mirbadan, itu yang benar, bukan mudabbir. Mudabbir mah pengatur, mirbadan. Liyatimaini fi hijri asuhan fi hijri as'ad bin dia muda fi hijri as'ad bin zurarata fi hijri as'ad, as'adnya muda pun ilaih, maka pakai kasrah fi hijri as'ad bin Zurar. Terus fasawamahuma fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala bal fasawamahuma fihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lihat takhidahu masjidan. Enggak ada itu. Di zaki cetakan ada enggak? Terus faqala faqala bal nahabuhu lakan. Fa aba hatta hatta ibta'ahu. Ibta'a itu fi'il bukan isim. Ibta'a yubti'u itu maknanya ishtara. Ishtara yashtari. Ibta'a yubti'u itu maknanya apa? Ishtara. Terus ibta'ahu minhuma bi asharati dananira. Wa kana jidaran laysa lahu saqafun wa kiblatuhu ila baitil maqdisi. Nah. Wakana. Terus wakana. Wakana yusalli fihi wa yajma'u. Wa yujammi'. Wa yujammi'u as'adu bin as'adu bin zurarata qabla maqdami. Qabla maqdami. Maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wakana fihi syajaru. Syajaru gharghadid. Wanakhlun wa kuburun lil musyrikin fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kuburi fa nabishat wabil nakhli wasyajari faqata'a faputi'a ditebar wasuffat fi qiblatil masjid. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, faslun fi bina'il masjid. Qala Az-Zuhri, berkata Al-Imam Az-Zuhri, barakat naqatuhu. Ini kan kemarin pada pertemuan sebelumnya, ketika semua orang Madinah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar singgah di rumahnya, yang Rasulullah sallallahu menyatakan bahwasanya ontanya tersebut berjalan atas perintah Allah dan dia akan berhenti atas perintah Allah. Di mana onta itu berhenti, maka tempat itulah yang akan dijadikan sebagai masjid. Nah, ternyata ontanya Nabi sallallahu itu berhenti inda maudi'i masjid. Ya, di tempat masjid beliau. Wa huwa yauma idin, pada hari itu yusalli bihi rijalun minal muslimin. Di tempat yang tanah yang kemudian jadi masjid, yang kemudian banyak rijal kaum muslimin sholat di situ. Ya, waktu itu masih sholat di sampingnya ketika belum jadi. Wa kana mirbad. Nah, tempat itu adalah mirbad. Mirbad itu apa sih? Mirbad itu adalah tempat untuk dikeringkannya korma. Tempat untuk dikeringkannya korma. Nah, tempat itu adalah mirbat, tempat untuk mengeringkan korma. Liyatimaini, milik dua anak yatim. Fi hijri As'adi bin Zurarata. Milik dua anak yatim yang berada di asuhan Bani As'ad bin Zurarah. Bani As'ad bin Zurarah yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya, ya, dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam ya, ketika pada haji syariat, masih syariat musyrikin. Dia haji ke Mekah, berjumpa dengan Rasulullah SAW, berdakwah, dia pun masuk Islam. Pulang ke Madinah sudah mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Nah, dalam asuhan As'ad bin Zurarah ini, Bani As'ad bin Zurarah, mereka punya dua anak yatim yang dalam asuhan mereka. Anak yatim ini punya warisan sebidang tanah. Tanah itu pula lah yang tempat berhentinya onta Nabi. Ya. Kira-kira gimana tuh yatimnya tadi? Mendonasikan gak? Hah? Mendonasikan gak? Mendonasikan. Diambil gak sama Rasulullah? Wakaf dia? Hibah dia? Diambil gak? Enggak. Tapi dibeli. Nah, lihat nih. Fasawahuma fihi. Nah, maka Rasulullah SAW menawar. Sawama yusawim, menawar tempat tersebut agar dijadikan masjid. Faqala, maka dua anak yatim tadi mengatakan, balnahabahu laka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata dua anak yatim tadi, enggak wahai Rasul, bahkan kami menghibahkan aja kepada engkau. Dihibahin. Dihibahin. Ini lihat ya, padahal dua anak yatim ini. Dua anak yatim, dia butuh enggak kepada tanah itu enggak? Butuh gak? Butuh. Tapi malah mau gak ngehibahin. Subhanallah. Kenapa? Kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Islam. Ini luar biasa. Ya. Maka kata Syekh di sini, fa'aba sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah SAW menolak. Artinya Rasul hanya mau mengambil tanah tersebut pakai bayaran. Lihat itu. Ini Rasulullah SAW sudah nih, lihat di luar biasa. Anak yatim butuh tanah, malah mendonasikan tanah tersebut yang kelak dijadikan masjid kepada Rasulullah SAW. Padahal dia butuh, ini karena cintanya. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan hijrah Rasulullah. Meninggalkan semuanya yang ada di Mekah. Ditinggalkan rumahnya, tanahnya, ditinggalin semuanya ke Madinah. Bawa bekal memang. Bekalnya malah Rasulullah ketika ditawarkan, tawarin donasi, gak mau. Kata dua anak yatim ini, bal nahabuhu laka, bahkan kami hibahkan saja kepada engkau ya Rasulullah. Fa'aba sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ibta'ahu, hingga Rasulullah ibta'a yubti'u, membeli artinya ishtara, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya, bayar pakai uang. Tuh lihat itu, Ya, jadi kalau antum buka pondok, buka apalah itu, jangan bergantung kayak itu. Ya, mandiri. Kalau punya uang beli. Kecuali nggak punya uang, ya udah kerja, kerja. Udah, jangan ngarep-ngarepin donasi-donasi. Udah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW nggak ngecrek, nggak ngelempar proposal ke orang-orang kaya di Madinah, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Ya, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Rasul bawa uang dari Mekah. Istri beliau kaya raya, keluarga beliau keluarga terpandang. Ya, dulu Khadijah meninggalkan warisan yang banyak. Istri beliau bawa uang, buat ke hijrah, butuh uang itu padahal. Tapi malah beli tanah, dibeli tanahnya Rasulullah. Ya, hatta bata'ahu minhuma bi asrati dananir. Dengan harga berapa? Hah? Dengan harga 10 dinar. 10 dinar. 10 dinar itu kurang lebih 20 atau 30 juta sekarang. Sebidang tanah kecil di Madinah. Ya. Tanah kecil di Madinah 30 juta. 10 dinar itu. Kalau 1 dinar kalkulasinya sekarang itu kalau 3 juta. Ya. Kalau 3 juta. Tanahnya masih tanah kecil. Dibeli sama Rasul. Ini muhajirin luar biasa ini. Miskin, bawa bekal uang, ya. Bawa istri, bawa keluarga. Sekalinya belum lagi Rasulullah SAW membekali juga kan uangnya lagi untuk jemput anak-anaknya yang ada di Mekah. Ngirim 2 onta, kasih uang ke penjemputnya, ya enggak kemarin. Untuk jemput Fatimah, dikasih uang untuk jemput anaknya Rasulullah SAW. Dia tuh sisa uangnya emanglah buat beli tanah. Tanahnya buat apa? Buat tempat tinggal sini, buat masjid. Buat masjid. Rasulullah SAW enggak donasi. Ya, enggak ngecrek, enggak ngasih proposal. Beli padahal udah ditawarin. Kami hibahkan Rasulullah, enggak beli. Wa kana jidaran laisa lahu saqfun. Nah, tembok-tembok masjidnya waktu itu tidak ada atapnya. Wa kiblatuhu ila Baitul Maqdis. Kiblatnya waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah. Ini luar biasa ini kisahnya. Waktu itu memang masih menghadap Baitul Maqdis. Sebelum akhirnya nanti dipindah ke Ka'bah Al-Musharrafah. Kiblatnya Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Wa kana yusalli fihi, dan Rasulullah SAW salat di situ bersama para sahabat. Wa yujammi'u As'ad ibn Zurarah, dan As'ad ibn Zurarah itu sudah biasa Jum'atan. Yujammi' itu maksudnya yusalli salat al-jum'ah. Itu maksudnya. Ya. Yusalli salat al-jum'ah. Itu maksudnya yujammi'. Maka kaum atau Bani As'ad bin Zurarah itu mereka sudah salat Jum'at di situ. Ya, yang disebutkan jumlahnya berjumlah 40 orang. Qabla maqdami Rasulullah SAW, sebelum datangnya Rasulullah. Ingat ya, ketika rombongan-rombongan haji dari Madinah yang mereka masih musyrikun datang ke Mekah melihat dakwahnya Rasulullah SAW masuk Islam, pulang ke Mekah dakwah, pulang ke Madinah dakwah lagi. Dakwah lagi. Lihat tuh sahabat tuh, baru kenal Islam, dakwahin Islam. Ya, enggak nunggu saya paham dulu, paham nahwu sharaf dulu, nyampein aja Islam. Nyampein aja Islam. Maka dakwah itu enggak seberat yang antum tahu. Itu yang berat-berat itu dakwah di mimbar, mesti berilmu syar'i, mesti ngerti, mesti bisa baca kitab, mesti tahu. Ah, segala macam itu buat di mimbar. Artinya buat di meja kajian. Kalau mendakwahkan Islam, lihat semua sahabat dari Madinah baru masuk Islam di Mekah ketika haji jumpa sama Rasul. Tahu apa mereka tentang ilmu syar'i yang lain? Enggak ada kan. Sebatas itu sampaikan. Nah, masuk Islam. Nah, saya kan pernah cerita. Diceritain sama siapa kemarin di PI ke sini kemarin tuh? Si Hafid ya, sama siapa namanya? Ya. Aduh, siapa tuh yang kemarin ikut tas? Itu ya, itulah namanya. Dia kan tugas di Mentawai juga. Ya, dicerita di Mentawai itu ada dai enggak bisa baca Quran. Di Mentawai ya, ada dai enggak bisa baca Quran, tapi dengan sebab dakwah dia ratusan orang masuk Islam. Enggak bisa baca Quran. Jangan remehin dakwah, keinginan untuk dakwah itu ya. Yang penting dakwahnya udah sekedar menyampaikan Islam aja. Enggak bisa baca Quran. Enggak bisa baca Quran, orang Islam, orang-orang Mentawai, kafir Mentawai masuk Islam tangan lewat tangan dia. Ya. Lewat tangan dia. Hidayah Allah lewat perantara dia. Subhanallah. Ya, ada orang yang baca kitab, baca Quran, hafal Quran, belum tentu seorang orang Islam masuk lewat tangan dia. Ada orang kafir masuk lewat tangan dia. Belum tentu kan? Maka jangan dakwah itu jangan dikira ribet banget kayak begitu, enggak. Kita kenal Islam sampai di Islam mudah. Ya kalau yang disyarat-syarat mesti bisa ini cuma di mimbar, di meja kajian, mengampu kajian, ngerti kitab, ngerti nausorob, ngerti balaghoh, ya, itu mah di kajian. Ya, kalau enggak ya udah, sampaikan aja. Ya sahabat. Emangnya mereka udah dapat bekal apa? Daurah. Kajian kitab dari Rasul sallallahu enggak ada. Kenal Islam sampai kan. Nah, sehingga orang-orang Madinah sudah berislam. Baru setelah diutusnya Mus'ab bin Umair, diutusnya Abdullah bin Umi Maktum, baru mereka belajar ya, belajar Quran. Baru di situ mereka mulai belajar salat, mereka mengadakan salat Jumat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihi syajaru gharqatin. Nah, di Masjid Nabawi itu dulu yang di tanah milik dua anak yatim tadi itu sebelumnya ada pohon gharqat. Pohon gharqat ini Allah alam ya. Pohonnya orang-orang Yahudi kalau enggak salah. Ya. Karena di Madinah banyak orang Yahudi. Wa nakhlun. Banyak pula pohon kurma. Wa quburun lil musyrikin. Bahkan kuburannya orang musyrik. Loh, gimana? Kuburan orang musyrik. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya, mana tadi? Fa nubisat, maka kuburan orang musyrik tadi nubisat. Artinya digali, dikuarin. Digali, dikuarin. Dipindah tempat lain. Ya, dipindah di tempat lain. Nah, ini kalau kuburan orang musyrik. Ini jadi dalil bahwasanya masjid yang di dalamnya ada kuburan enggak boleh. Enggak boleh. Lihat. Rasulullah mengeluarkan mayit-mayit walaupun jadi tulang belulang sekalipun dikeluarkan. Mana kuburan ini? Gali, pindahin tempat lain. Enggak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang masjid kuburan itu ada di masjid atau masjid jadi kuburan atau kuburan jadi masjid, enggak boleh. Ya. Karena ini perbuatan Yahudi Nasrani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'an Allah al-Yahud wa Nasara." Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala ini anhaqum an dzalik, kata Nabi sallallahu Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Di tanah yang sekarang jadi Masjid Nabawi yang milik dua anak yatim itu yang Nabi sallallahu beli dengan harga berapa tadi? 10 dinar. Itu ada pohon gorkhot, pohon korma dan kuburan musyrik. Baik. Fano bisat, maka kuburan musyrik digali, dipindahin. Wabin nakhli wasyajari fakuti'ah. Adapun pohon korma dan pepohonan yang lainnya, pohon gorkhot itu ditebang. Kuti'ah, ditebang. Wasufat fi kiblatil masjid. Nah, kemudian disejajarkan, dibariskan di arah kiblat masjid. Ya, kalau kuburan musyrik dikeluarin, tapi kalau pohonan dicabut, ditebang, kemudian dipindahkan ke depan kiblat. Nah, di depan kiblat. Saya barakallahu fiikum. Wajah alat ini udah dibaca belum? Wajah alat tuluh belum? Coba, fadal dibaca. Ya. Saiful. Saiful baru balik, kapan? Malam. Wa ja'ala tuluhu bima yadi al-qiblatu mimma yari al-qiblata. Ila muakhara, muakhara belakangnya. Ila muakhara mobil janibina, mobil janibina mislu dalika awdunahu wa ja'ala asasahu qariban min salasati azra'in summa banuhu billabani billabani wa rasuluhu wa rasulullah sallallahu billaban susu dong labin, kalau balabin bata, laban susu. Nah, terus ya bani ma'ahu wa yanqulu al-labina wal tijarata bi nafsihi wa huwa yaqulu Allahumma la 'aisha illa 'aishu akhirati yang mana? Ya, dicatakan zaki apa? Akhirati. Terus fakir lil ansor wal muhajir. Wa yaqulana yaqulu hadza al-himalu la himalu maktub. La himalu khaybar. Hadza abarru Rabbana wa akhar wa ja'alu yartajizu itu maknanya bersyair, bernasyid. Yartajizuna wa hum yaqiluna naqala yanqulu wa hum yanqulun al-libana wa ja'ala ba'duhum fa'il rojazihi, di rojasnya, syairnya. Terus lain qa'atna war rasulu ya'mal ladaka minna al-amalu al-mudallal wa ja'ala qiblatahu ila baitil maqdisi wa ja'ala lahu salah satu abwabin baban fi muakhkharihi wa baban yuqalu lahu babur rahmati wal babu alladhi yadkhulu minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala umadahu al-juzua wasaqfahu ma'tuf ka umudah wasaqfahu al-jarida maf'ul sani wa qila lahu ala tusaqifuhu fa qala la 'aisha ka 'arishi Musa wa bana buyutan ila janibihi buyutu azwajihi Wabana buyutan ila janibihi buyuta azwajihi billabini wasaqqafaha bil jazu'i wal jaridi falamma faragha min al bina'i bana bi'aishata fil baiti alladhi banahu laha syarqi al-masjidi wa ja'ala lisaudah istri Nabi Saudah mau apa nih lisaudah baitan akhar baik nah kemudian mana tadi wa ja'ala tuluhu bima yali al-qiblata mi'ata dira'in ila al-mu'akhkharah. Ini ya. Ya, dan panjangnya masjid itu ya. Adalah mimma yalil kiblah itu maksudnya ke arah selatan, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Itu 100 dzira. 1 dzira segini nih. Perhatikan. Segini. Ya. Nah, itu ke belakang ilal muakhirah. Ke arah belakang itu 100 dzira. 100 segini. Orang dulu ngitungannya begitu. Kalau kita kan sekarang alhamdulillah udah meteran gitu ya. Bahkan meterannya udah enggak usah pakai tali lagi, diukur aja udah. Pakai apa? Nah, pakai laser diukur. Pakai berapa dapatnya. Kemudian wa fil jadibaini mithadzalika audunah. Ya, dan dua sisinya juga demikian atau kurang dari itu. Ya, atau kurang dari itu. Maka jadilah masjid itu murabba'an, persegi empat. Waja'ala asasahu, dan beliau s.a.w. menjadikan asas pondasi masjid tadi itu qariban min salasati adra. Qariban min salasati adra. Ya. Asasnya itu dari batu ya. Dari batu. Kemudian disempurnakan lagi pakai labin. Kayak labin pakai batak, batak merah atau batako atau apalah, batak pokoknya. Ya. Summa banahu bil labin. Kemudian beliau membangunnya dengan labin, batak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana yabni ma'ahu. Rasulullah membangun bersama mereka, para sahabat. Jadi enggak sendirian kerja bakti. Yan qulul labin, beliau memindahkan batak wal hijarah bebatuan binafsi, pakai beliau sendiri ikut kerja. Ya, tuh masjid beliau beli sendiri. Tanah masjid dibeli oleh Nabi. Nabi enggak minta donasi, enggak ngecrek. Udah ditawarin, dihibahin, digratisin oleh dua si pemilik tanah, Nabi enggak mau. Nabi juga yang kerja, ngangkat-ngangkat nukang, ya. Yan qulul labina wal hijarata. Nabi ngangkat-ngangkat batu, ngangkat-ngangkat labin, ngangkat-ngangkat bata, ngangkat hijarah, ngangkat batu binafsihi, Pak. Diri beliau sendiri. Lihat, udah enggak minta donasi, enggak ngecrek, enggak kasih proposal, enggak disabet ketika ditawarin gratis, beli lagi. Mana duit juga cuman sedikit dibawa dari Mekah buat hijrah, beli. Padahal sholat buat sholat siapa? Buat Rasul sendiri. Buat kaum muslimin sampai hari ini bahkan. Sampai hari ini bahkan di Masjid Nabawi. Ketika bangun Rasul yang sallallahu alaihi wasallam yang ngangkat-ngangkat. Ini luar biasa ini. Ya. Enggak benar kalau dai itu identik dengan nyantai-nyantai terima beres, enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Dia yang kerja, dia yang cari ini. Alhamdulillah kayak gitu. Ya. Enggak ada ceritanya dai yang tenang. Nah, ngangkat-ngangkat juga. Ya. Taibar kalau gitu. Ya. Tapi yang jadi poin penting itu tadi. Itu mencatat. Yang kisah mana dihibahkan. Ini luar biasa ini. Nabi sesuatu menawar, ditawar sama Nabi. Fasawa mahumah. Nabi menawarkan kepada dua anak yatim yang pemilik tanahnya, ditawar. Faqala bal nahabuhu lak. Kata dua anak yatim tadi, kami hibahkan saja padanya. Fa'aba hatta ibta'ahu. Nabi sesuatu menolaknya hingga beliau membelinya. Gak mau ditawarin gratis. Ini luar biasa ini. Catatan penting ya. Nah, ini kisah kayak gini nih, jadi pelajaran nih, bukan cuma cerita. Ya. Jadi inspirasi kita, semoga suatu saat kita bisa ngamalin. Ya. Sehingga kita tidak jadi orang-orang yang berpangku tangan sama orang lain. Ngadah tangan, ngarepin orang lain. Ya. Hai, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Dan Rasul ketika mengangkat bata lagi nukang itu bangun masjid, Rasul SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah waghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang Ansar dan kaum Muhajirin. Nah, ini bersama-sama para sahabat Muhajirin Ansar, dia mulai gotong royong. Tapi kalau beli tanah, Rasul sendiri buat masjid itu. Wa kana yaqul, dan Rasul juga bersabda, hadza himalu la himalul Khaibar, hadza abarru rabbana wa athhar. Ini adalah tukang angkut yang bukan tukang angkut Khaibar. Ini adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Rabb-nya dan yang paling mensucikan diri. Masya Allah. Ya. Kenapa dibawa Khaibar? Ya, karena kalau tukang ngangkut Khaibar itu, mereka ngangkut korma itu pakai bayaran. Ya. Kalau ini enggak ada bayaran. Wajaru yartajizuna, dan para sahabat mereka mulai berojas, yartajizun, menasitkan, bernasit, berdendam. Wahum yankulun al-labin, dalam keadaan mereka lagi memindahkan bata, lagi nukang. Wajala ba'duhum yakulu fi zajarihi, sebagian mereka berkata dalam rojasnya, dalam nasitnya, labin qa'atna war rasul ya'mal ladaka minna al amalu al mudallal. Ini perhatikan, ini jadi dalil kata para ulama akan kebolehan bernasyid ketika di waktu bekerja, karena yang demikian akan meningkatkan gairah kerja, membuat semangat, ya, dan seterusnya. Tapi nasyidnya itu nasyid yang tanpa musik, ini yang pertama. Tanpa musik, tanpa akapela. Tahu enggak? Yang seolah-olah musik dibuat pakai mulut sendiri. Oh, oh, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kayak agama sebelah, ya. Kan ada itu. Ya, dulu pernah dengar kayak gitu-gitu, grup-grup nasyid. Ya. Memang ada ya grup-grup nasyid dari orang-orang haroki yang lebih mendekati kepada apa yang dikatakan oleh para ulama kebolehan nasyidnya. Ya, cuman sayang mereka masih pakai gendang-gendang. Ya. Padahal bagus tuh, bangkitin semangat. Ya, semisal dulu ada grup nasyid namanya Ruhul Jadid. Zaman saya dulu. Bagus ya, Ruhul Jadid Bijasadil Umah. Ya. Ya. Apalagi tuh, Ruhul Jadid Bijasadil Umah. Hai Mujahid, bangkit dan lawan pendosa, kurang lebih begitu. Khaibar, Khaibar, ya Yahud, Yesu Muhammad, Saufa Yahud. Seingat dikit. Khaibar, Khaibar, ya Yahud. Khaibar, peristiwa Khaibar, karena Yahudi diusir dari Khaibar. Yesu Muhammadin, Saufa Yahud. Wah, Yahudi ingat peristiwa Khaibar, Yahudi. Ya, pasukannya Muhammad akan kembali. Ya. Ada yang kayak begitu, cuma kayak yang udah nasib-nasib kayak apa dulu namanya Rehan yang dari Malaysia, itu udah nggak benar. Ya. Apalagi udah kesini-sini, opik. Udah, assalamualaikum, ya akhi. Nah, itu udah ada benar itu deh. Itu udah musik, itu udah nyanyi itu. Hah? Itu udah nyanyi, udah nggak benar. Ya ini contoh, misal lagi ketika perang Khandaq, ya, persahabat membangun parit, bernasyid dibolehkan. Ya. Makanya para ulama tidak melarang nasyid secara mutlak. Ada nasyid yang dibolehkan, ya, untuk membangkitkan semangat ketika bekerja tanpa alat musik, ya, tanpa ada kayak akapela gitu. Gimana sih? Oh, akapela gitu? Ya gitulah. Ada mulut-mulut gitu, seolah-olah jadi musik, suara mulut. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam kiblatahu ila Baitul Maqdis. Ya, ini dan kiblatnya waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem. Ini sebelum dihapus, diganti, diarahkan, dipindahkan ke Ka'bah al-Musharrafah. Wa ja'ala lahu salasatu abwabin. masjidnya ini punya 3 pintu. Ya, 3 pintu. Baban fi mu'akhirah wa baban yuqalu lahu babu rahmah wal babu alladhi yadkhulu minhu sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pintu. Ya, pintu pertama pintu di belakang. Ya. Ada pintu, pintu di belakang. Juga ada pintu yang namanya babu rahmah. Dan juga ada pintu, yang pintu ini tempat masuknya Rasulullah SAW dari rumah beliau ke masjid. Ya. Itu pintu rumah Nabi SAW. Nah. Kemudian wa ja'ala ubudahu bil al-juzu'ah wa saqfahu al-jarida. Dan Nabi SAW menjadikan tiang-tiang itu dari juzu', dari pelepah atau batang-batang korma. Wa saqfahu, atapnya itu pakai jarid, pakai daun-daun pelepah korma. Ya ini. Itu namanya arish. Nah, namanya itu arish. Ya, namanya arish. Nama daun-daun pelepah kurma itu namanya arish. Ya. Kilalah, maka Nabi ditanya, ala tusaqifuhu ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak memberikan atap masjid ini wahai Rasulullah SAW? Qala la. Arisuka arisun ka arisi Musa. Cukup dengan aris. Ya. Cukup dengan aris. Sebesar arisnya Musa. Yaitu tempat berteduh di antara dua pohon. Artinya pakai daun-daun korma aja jadi aris. Yang itu yang jadi atap sebagaimana dahulu Musa juga demikian. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ini tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bada sallallahu alaihi wasallam buyutan ila janibih. Baru ketika masjid sudah dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah-rumah di samping-samping masjid. Di Masjid Nabawi saat ini di sebelah kanan itu ada museum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum nanti berkesempatan umroh atau haji bisa dilihat di situ, ada miniatur rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Ya, di zaman beliau masjid rumah Nabi, rumah Aisyah, rumah Sauda, rumah Hafsah, rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terpisah. Ya, enggak satu bareng. Kayak yang subur, itu ngaco itu, ya. Tahu enggak yang subur? Tahu? Oh, Saiful tahu, Saiful. Nah, ini pisah. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh menggabungkan antar istri kalau darurat. Misal rumah pos 2 banjir. Nah, ngungsi ke pos 1. Tuh. Kenapa Raymond? Ngangguk-ngangguk. Kayak ngerti aja. Raymond ngangguk-ngangguk. Ini. Kenapa? Langsung ngayal. Hah? Hah? Sakan lama pos 1. Gaya bener. Mana lagi berikutnya? Ya. Nah, Nabi SAW membangun buyutan ila janibi buyut azwaji. Itu rumah istri-istri beliau bilabin dengan bata. Wasaqqafaha bil juzu' wa jarid. Dan diberikan atap dengan pelepah-pelepah korma dan daun-daun korma tadi. Masyaallah. Rumah Nabi SAW begitu aja. Ya. Kemudian falamma faragha minal bina' bana bi Aisyata fil baitil ladzi banahu ala laha syarqiyal masjid. Maka setelah selesai dibangun masjid, maka Nabi sallam mulai membangun rumah untuk Aisyah. Ya, di sebelah timur masjid. Wa ja'ala li Saudata baitan akhar. Dan Nabi sallam juga membangunkan rumah untuk Saudah di tempat lain. Ya, tempat lain. Itu Saudah binti Zama'ah. Ya, cukup dulu ya. Subhanallah. Nanti, insyaAllah. Nanti, astagfirullahaladzim.